السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلما أسلم الأنصار، maka ketika Ansar masuk Islam. Ini berkait dengan yang kemarin, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika berkehendak, ketika Allah ingin, dan keinginan Allah pasti terjadi, untuk memberi hidayah kepada kaum Ansar, Allah takdirkan dulu sebab-sebabnya. Allah takdirkan beberapa asbabun. Asbab Islam Al-Ansar. Sebab yang Allah takdirkan karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan hidayah kepada kaum Ansar. Apa saja? Satu, ikhbar. Pertama, berita dari Yahudi. Orang Ansar tinggal di Madinah berdampingan dengan Yahudi. Berdampingan dengan suku Yahudi. Yang Yahudi tersebut datang triajerin menunggu datangnya seorang Nabi. Yahudi datang triajerin karena menunggu datangnya seorang Nabi. Maka mereka memberitakan kepada orang-orang Ansar, kami dari Syam datang ke sini menunggu Nabi. Siapa Nabi? Nabi yang akan datang, Nabi kami. Seperti apa nabinya, ciri-cirinya, begini, begini, begini, begini. Ayat satu, berita. Seperti berita dari Yusha. Yang mungkin sebenarnya kita dalam kita yang tidak yang berkaya. Bahwa saja dia menghambarkan nanti akan ada persoalan dari ciri-ciri yang begini, begini, begini, begini. Ayat. Maka Muhammad bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, demikian pula orang-orang Arab lainnya dari kalangan Uthman bin Affan, Kedua, Allah takdirkan adanya ikhtilafat baina antara al-Yahud wal-Arab. Sehingga ketika benar-benar datang Nabi, orang-orang Arab ini berkata, kita dulu ya, kita dulu Yahudi untuk menerima Islam dan Nabi. Maka justru Yahudinya yang merasa gengsi ketika ternyata Nabi yang ditunggu-tunggu datang dari kalangan ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hikmah yang Allah kehendaki, justru Allah utus Rasulnya minal alam. Ini diantara sebab-sebabnya. Allah menakdirkan segala sesuatu dengan sebab-sebabnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk memberi hidayah, untuk memberi petunjuk pada kaum Ansor, Allah takdirkan Yahudi datang ke sana menunggu Nabi katanya, sehingga dapat berita ikhbar Yahudi. Setelah itu terjadi pertikaian, persaingan, perselisihan dengan orang Arab. Bahkan yang keempat, ancaman orang-orang Yahudi, namanya istiftah. Bukan doa istiftah ya. Istiftah dari kata fatah, kemenangan. Dan kalian tahu sarof kan, sabri. Kalau tambahan huruf al-istiftah adalah salam. Baik? Salam. Istif'al, istaf'ala yastaf'ilu adalah meminta salam fi'il. Maka istiftah dari kata istaf'ah yastaf'ilu, yang artinya mengharapkan fatah, mengharapkan kemenangan. Barakallahu fiikum. Ketika Yahudi mengharapkan kemenangan dengan datangnya Nabi dan mengancam orang Arab, nanti kalau Nabi kami datang, kami akan perangi kalian bersama Nabi kami, karena kami sudah mendengar beritanya bahwa Nabi tadi akan memerangi musyrikin. Kalian penyembah berhala, kalian musyrikin. Sedangkan kami ahlul kitab. Maka kami akan mengikuti Nabi kami memerangi kalian. Ini ikhwan fillah a'azakumullah, berita-berita inilah yang menyebabkan biiznillah, dengan izin Allah, orang-orang di Yatsrib di Madinah, yaitu kaum Aus dan Khazraj, masuk Islam. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum. Ketika benar-benar datang Nabi mereka yang mereka sudah membenarkannya, sudah membenarkan apa yang ada pada mereka. Wa kanu min qablu yastaftihuna. Perhatikan ayat tersebut. Sebelum falamma aslamal ansar, sebelumnya, di halaman sebelumnya disebutkan, wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Bagaimana terjemahnya? Dan mereka sebelum ini, sebelum datangnya Rasul, yastaftihuna, mengharapkan kemenangan, 'ala alladziina kafaru, terhadap orang-orang musyrikin. Nanti datang Nabi kami, kami akan dimenangkan melawan kalian. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Setelah datang apa yang mereka sudah tahu, kafaru bih, justru mereka kafir. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah atas orang-orang kafir tersebut. Baik, maka dengan hadhil asbab, maka dengan sebab-sebab ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah pada kaum Ansar. Falamma aslama al-ansar, amara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam man kana bi Makkah minal muslimina bil hijrati ila al-Madinah. Ketika kaum Ansar sudah masuk Islam, suku Aus, suku Khazraj, dan yang bersama mereka sudah masuk Islam, maka negeri Madinah menjadi negeri muslimin. Karena Aus dan Khazraj adalah penduduk asli di Madinah. Penduduk asli Yathrib. Sedangkan Yahudi pendatang. Yahudi pendatang. Ada yang dari Syam, ada yang dari Yaman, ada pula dari Habasyah. Barakallahu fikum. Karena mereka pendatang, maka mereka tidak berani menentang penduduk asli. Maka ketika penduduk aslinya masuk Islam, negeri itu menjadi negerinya kaum muslimin. Perhatikan, walaupun ada kalimat negerinya kaum muslimin, walaupun di dalamnya ada orang-orang kafir. Walaupun orang-orang kafirnya dibiarkan dengan agamanya, enggak dipaksa untuk masuk Islam. Tapi tetap disebut dengan Darul Muslimin atau Darul Islam, negeri muslimin. Karena yang mengaturnya adalah muslimin. Fahajaru ilaiha, maka Nabi pun memerintahkan untuk hijrah. Karena kaum muslimin di Makkah tertindas. Karena yang mengaturnya musyrikin. Kaum musliminnya diinjak, ditindas, disiksa, dibuli, dicerca, dimusuhi. Maka Nabi memerintahkan untuk hijrah ke Madinah. Sampai kemudian Nabi pun hijrah kepadanya. Padahal kejadian ini membenarkan berita Yahudi tadi kan. Kata Yahudi, wa Yathrib adalah muhajirahu. Yathrib adalah tempat hijrah Nabi yang akan datang. Bagaimana Nabi hijrah ke Madinah? Kan semakin yakin harusnya. Yahudi tadi harusnya semakin yakin bahwa inilah benar-benar Nabi yang dimaksud di dalam kitab-kitab mereka. Maka dari Mekah hajar ilal Madinah, hijrah ilal Madinah. Wa'azzahumullahu ta'ala ba'da tilkad dillah, maka Allah pun memuliakan mereka setelah yang tadinya mereka rendah. Allah memuliakan kaum muslimin tadi yang tadinya mereka diinjak-injak di Makkah, yang tadinya mereka terhina, dikucilkan, dibuli, dimusuhi dan seterusnya, menjadi mulia di Madinah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kaum muslimin untuk bersyukur dengan mengingatkan kenikmatan itu. Wa dzkuru id antum qalilun mustad'afuna bil ard. Ingatlah ketika kalian sedikit, ketika kalian mustad'afin, ketika kalian lemah di muka bumi. Takhafuna an yatakhatafakumun nas. Ketika kalian takut, ketika kalian khawatir manusia menyambar kalian, ketika kalian takut kalian diserang oleh manusia. Fa'awakum wa ayyadakum binasri. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kalian. Awakum, memberikan tempat tinggal. Berarti awakum dari kata ma'wa, tempat. Awa fi'ilnya. Allah memberikan tempat untuk kalian, yaitu Madinah. Kalimat ma'wa, seperti yang disebutkan tentang orang kafir, Allah katakan apa? Ma'wakumun nar, tempat kalian dalam neraka. Ma'wa. Fa'awakum wa ayyadakum binasrih. Ingatlah yang kalian dulunya lemah, tertindas, takut kepada manusia yang menyerang kalian. Kemudian Allah berikan kalian tempat, kemudian Allah menangkan kalian dengan kemenangan, dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat wadkuru, ingatlah agar disyukuri, ingatlah nikmat itu. Bersyukurlah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fawaidul hijrah, faedah-faedah hijrah sangat banyak. Hikmah-hikmahnya. Wal masail allati fiha katsira. Masalah-masalah yang perlu dibahas di dalamnya juga banyak. Lakin nadzkur minha mas'alatan wahidatan. Tetapi kita akan menyebutkan satu masalah saja. Wahiyah. Karena ini masih muqaddimah. Belum masuk sirah loh. Belum masuk sirahnya. Sirahnya dimulai di halaman 42. Kalau cetakannya sama dengan kita. Ini masih muqaddimah. Sirahnya dimulai nanti. Ketika ada kalimat nasab Nabi bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sehingga beliau menyatakan banyak masalah rincian yang perlu diceritakan, tapi itu nanti. Sekarang kita sebutkan satu masalah saja. Annan nasan minal muslimina lam yuhajir. Bahwa di antara manusia dari kaum muslimin ada yang tidak hijrah. Karahata mufaraqatil ahli wal watani wal aqarib. Ada yang tidak hijrah karena tidak suka berpisah dari keluarganya. Karena enggak suka meninggalkan negerinya. Karena tidak suka meninggalkan kerabatnya, sanak familinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang mereka. Apa kata Allah? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Wallahu la yahdi al-qaumal fasiqin. Katakan, kata Allah kepada nabinya dan rasulnya, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga-keluarga, kerabat-kerabat kalian, dan harta kalian yang kalian kumpulkan, dan perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan tempat-tempat tinggal yang kalian ridhai, kalau semua itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan daripada jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah hingga datang perintah Allah nanti. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah enggak akan memberikan hidayah pada orang-orang yang fasik. Ini ancaman bagi mereka-mereka yang tidak hijrah. Bagi mereka yang tetap di Mekah. Karena apa? Tetap di Mekah disebutkan karena hubbul watan. Enggak mau ninggalkan negerinya. Baik. Yang kedua, karena hubbul ashira, cinta pada keluarganya, saya enggak mau ninggalkan keluarga saya, kerabatnya, padahal mereka musyriki. Tapi enggak mau meninggalkan mereka. Apalagi hubbul mal, karena cinta harta. Kalau saya hijrah, saya disuruh meninggalkan semua yang saya miliki. Rumah saya tinggal, semua harta saya tinggal. Sayang, eman, enggak lah, saya enggak hijrah. Dan seterusnya. Maka Allah mengancam dengan kalimat, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu. Kalau bapak-bapak kalian, anak kalian, keluarga kalian, istri kalian, kerabat kalian, harta kalian yang kalian kumpulkan, atau rumah-rumah yang kalian bangun, atau tempat-tempat tinggal yang kalian ridhoi, kalau semua itu lebih kalian sukai, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, sehingga tidak mau meninggalkan semua itu karena mentaati perintah Allah dan Rasulnya, fatarabbasu, ini ancaman, fatarabbasu. Ikhwan ibn a'azakumullah, apa akibatnya? Akibat mereka tidak ikut hijrah, jangan dianggap remeh. Ketika tidak ikut hijrah, ada konsekuensi yang mengerikan. Musyrikin ketika berperang melawan, apa-apa? Yang tebal muslimin, yang tipis musyrikin. Musyrikin dari Mekah keluar dalam perang Badar. Muslimin keluar di dalam perang Badar, berhadap-hadapan di daerah Badar. Di mana mereka yang tidak hijrah tadi? Padahal mereka muslimin. Di pihak mana? Hah? Karena mereka tinggal bersama musyrikin di Mekah, maka mereka dipaksa harus ikut. Katanya musyrikin tipis, katanya kok tebal. Iya, karena muslimin. Muslimin yang tertinggal masih di Mekah. Dipaksa harus ikut oleh musyrikin. Susah kan? Ya salah sendiri gak hijrah. Akhirnya apa? Ya asal ikut aja lah. Tapi gak ikut perang. Maunya begitu. Ternyata ketika dia gak ikut perang di belakang saja, terkena panah. Matinya di pihak siapa? Ini barakallahu fikum. Kalau melanggar satu perintah, yaitu hijrah, akhirnya ada pelanggaran kedua, berbaris di barisan musyrikin. Akhirnya ada pelanggaran ketiga, terus begitu, sehingga Allah katakan di dalam Al-Quran, innal ladina tawafahumul malaikatu zalimi anfusihim. Dan ingatlah ketika malaikat mewafatkan mereka, dalam keadaan mereka mendolimi diri mereka sendiri. Siapa yang rugi? Diri mereka sendiri kan? Zalimi anfusihim. Mendolimi diri mereka sendiri. Maka malaikat bertanya, fima kuntum? Kalian ini di pihak siapa? Apa jawaban orang-orang tadi? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka menjawab, kami ini orang-orang lemah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah luas dan kalian bisa hijrah, bisa pergi ke mana saja? Iya kan? Bumi Allah luas, ardullah wasi'ah. Kamu bisa pergi ke mana saja, kalau enggak ke Madinah, ke mana, ke Habasyah? Kau muslimin ada yang ke Habasyah kan? Hijrah. Hijrah, tinggalkan mereka. Falamma kharajat Quraisyun ila Badrin. Perhatikan ucapan musannif rahimahullah. Ketika Quraisy keluar untuk perang Badr, kharaju ma'hum kurha. Orang-orang tadi tidak banyak, sedikit. Ikut keluar bersama musyrikin kurhan, dipaksa. Faqutila ba'duhum birrami. Ternyata sebagian mereka ada yang terbunuh, terkena panah. Namanya perang. Ada di barisan musyrikin. Ya berarti musyrikin kan begitu. Falamma 'alima as-sahabah. Ketika para sahabat mendengar, oh si fulan terbunuh. Padahal aku tahu si fulan itu sudah Islam. Si fulan itu terbunuh. Padahal dia itu sudah masuk Islam. Fulanan kutil, fulanan kutil. Ta'assafu. Para sahabat kecewa. Ya namanya perang kan tidak sengaja. Melihat di barisan musyrikin, ya pasti musyrikin. Ternyata bukan. Ternyata muslimin yang dipaksa untuk ikut berangkat. Ta'assafu ala dhalik. Mereka pun kecewa. Menyayangkan. Aduh, kenapa saya bunuh dia? Wa qalu, dan mereka berkata, qatalna ikhwanana, kita membunuh saudara kita sendiri, kita membunuh muslimin, kita membunuh orang yang sudah masuk Islam. Maka Allah menjawab, fa anzalallahu ta'ala fihim. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyunya tentang mereka. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan tadi oleh para malaikat dalam keadaan mendzalimi diri mereka sendiri, mereka berkata, jadi para malaikat, "Bima kuntum?" Di pihak siapa kalian? Qalu, mereka menjawab, "Kunna mustad'afina fil ard." Kami adalah orang-orang yang lemah di muka bumi. Di muka bumi. Karena di sini tidak ditulis secara lengkap, kalimatnya hanya ila qaulihi. Sehingga kalian lengkapi. Kalian lengkapi sekarang. Pegang mushaf kan? Di surat Al-Maidah. Kita baca secara lengkap. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Mereka menjawab, kami lemah di muka bumi. Apa kata Allah? Qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah luas? Fatuhajiru fiha, kalian bisa hijrah padanya. Fa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Maka mereka itu tempatnya di dalam neraka jahannam. Dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Ini ancaman yang sangat mengerikan. Ingat, ini ancaman yang sangat mengerikan. Kecuali yang benar-benar lemah. Siapa yang benar-benar lemah? Perempuan, anak-anak. Illal mustad'afina, kecuali orang-orang yang lemah dari orang-orang tua, renta. Minar rijali, wan nisa'i, para wanita, wal wildani, anak-anak, mereka enggak mampu. Mereka berangkat pergi hijrah bisa mati di padang pasir. Baik, demikian pula orang yang lemah dari orang tua walaupun laki-laki. La yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila, yaitu orang yang tidak mampu untuk berupaya untuk pergi untuk hijrah, wa la yahtaduna sabila, dan tidak tahu jalan. Sangat berbahaya kalau berjalan di padang pasir tidak tahu jalan. Dia akan tersesat dan akan kelaparan kehausan di tengah padang pasir. Adapun mereka yang mustad'afin, yang benar-benar lemah karena tua, karena perempuan, karena anak-anak, faulaika asallahu an ya'fu anhum. Mereka itu semoga, mudah-mudahan Allah akan maafkan mereka. Wa kana Allahu afuwan ghafura. Wa kana Allahu afuwan ghafura. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Hanya saja kalimat asa bagi Allah bukan berdoa, bukan harapan, tapi kepastian. Ini penting ketika menerjemahkan. Asallahu an ya'fu anhum. Niscaya Allah akan maafkan mereka. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Baik, lanjutnya. Wa man yuhajir. Siapa yang hijrah fi sabilillah. Ini yang taat berarti, tadi yang tidak mau hijrah. Adapun yang mau hijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muragaman katiran wa sa'ah. Mesti dia akan mendapati kemudahan dan keluasan. Allah akan berikan jalan keluar, Allah akan berikan keluasan, dan Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Dan kalaupun man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, keluar untuk hijrah dari rumahnya kepada Allah dan rasulnya, thumma yudrikuhul maut, kemudian ternyata mati di jalan, karena perjalanannya tidak semudah hari ini. Perjalanannya sangat susah. Mendaki gunung, menuruni lembah, melewati padang pasir yang tandus, yang dijuluki dengan Rub'ul Khali. Seperapat negeri kosong. Saudi, Jazirah Arab, itu seperapatnya kosong, gak ada apa-apa. Hanya pasir saja. Kalau orang masuk situ, ya sudah, tunggu ajal saja. Tunggu ajal. Dia mau jalan ke sana, gak nyampe. Jalan ke kiri, gak nyampe. Lagian gak tahu arahnya kemana. Berarti bisa saja, seseorang yang niat hijrah, ternyata tersesat dan kemudian binasa. Yudrikuhul maut. Maka faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kalaupun mati di jalan, pahalanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat berikutnya mengajarkan bolehnya qasar salat dalam perjalanan. Nanti kalau kalian berjalan untuk hijrah, boleh mengqasar salat, boleh menjamak salat. Kembali kepada kita. Falyata'ammal an-nasih li nafsihi hadhihi al-qissah. Perhatikanlah orang yang menasehati dirinya kisah ini. Wa ma anzalallahu fiha min al-ayat. Dan perhatikan pula apa yang Allah turunkan dari ayat-ayat. Kisah apa? Kisah hijrah. Ternyata yang tidak hijrah, yang tidak melaksanakan perintah, konsekuensinya mengerikan di dunia. Akhirnya mereka dipaksa untuk keluar, akhirnya mereka terbunuh di barisan musyrikin, akhirnya ila akhir. Fa inna ulaika law takallamu bi kalamil kufri wa fa'alu kufran zahiran yurduna bihi qaumahum lam yata'assafu as-sahaba 'ala qatlihim. Perhatikan. Kalau saja mereka ini berbicara seperti musyrikin, ini ucapan-ucapan kufur, bikalamil kufri, wa fa'alu kufran zahiran, dan melakukan kekafiran yang zahir, yang tampak jelas, seperti menyembah berhala, Lata, Uzza dan Manat, yurduna bihi qaumahum, ingin meridhokan orang-orang kafir, niscaya para sahabat yang membunuh, lam yata'assaf, niscaya para sahabat enggak akan kecewa, enggak akan sedih, saya bunuh fulan. Kalau saja mereka melakukan kekafiran. Kalau saja mereka melakukan kekafiran, ikut menyembah berhala dan seterusnya, mau mati-matilah saya. Hah? Mutu bighayyidikum. Silakan. Mati sana. Karena kalian musyrikin. Sama dengan musyrikin. Apa bedanya? Iya kan? Tetapi yang membuat mereka sedih, orang-orang ini tidak melakukan kekafiran. Lam yakfur walam yusyrik walam apa lagi? Tidak menampakkan kekafiran, mereka bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Mereka mengaku muslim dan mereka benar-benar tidak syirik, tidak melakukan kesyirikan-kesyirikan. Hanya karena tidak hijrah, Allah ancam dengan ancaman yang mengerikan. Apa ancamannya? Ma'wahum jahannam. Mengerikan sekali kan? Hanya karena berbaris bersama musyrikin. Hanya karena tinggal baina adhuril musyrikin. Di tengah-tengah musyrikin. Ancamannya berat sekali. Padahal mereka lam yakfur. Walam yaf'al kama fa'alan musyrikun. Kalau saja mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan, para sahabat enggak akan ya ta'assaf. Enggak akan sedih membunuh mereka. Lianna Allah bayana lahum wa hum bi Makkah lamma 'adzabu. Karena Allah menjelaskan pada mereka ketika mereka di Mekah, ketika mereka tersiksa. Allah katakan, "Wa man kafara billahi min ba'di imanihi." Siapa yang kafir kembali setelah imannya, illa man ukriha, kecuali yang terpaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, yang hatinya tetap dengan keimanan, itu dikecualikan. Kalau yang tidak terpaksa melakukan kekafiran, berarti dia kafir kembali setelah beriman. Para sahabat pun enggak akan sedih membunuh mereka karena mereka kembali musyrikin. Ini tidak. Mereka masih muslimin. Maka para sahabat sedih, ya Rasulullah, aku bunuh fulan. Aku bunuh fulan padahal dia muslim. Ternyata Allah bela para sahabat dan Allah salahkan mereka yang berbaris di barisan musyriki. Falamma sami'u anhum kalaman aw fi'lan yurduna bihil musyrikin min ghairi ikrah. Kalau saja mereka mendengar ucapan atau perbuatan yang mereka meridhakan musyrikin tanpa terpaksa, maka nu yaqulun qatalna fulan qatala ikhwanana. Niscaya orang-orang para sahabat tadi enggak akan berkata kita membunuh saudara kita, enggak akan. Karena sudah bukan saudara lagi kalau mereka melakukan kesyirikan. Tapi para sahabat mengatakan kami bunuh saudara kami sendiri. Artinya secara zahir mereka masih melakukan keislaman dan tidak melakukan kesyirikan. Wa yuwaddihu qawluhu ta'ala, dan dijelaskan dengan kalimat qalu bima kuntum, di pihak siapa kalian. Tidak ditanya kaifa aqidatukum, gimana akidah kalian, muslim apa kafir, enggak ditanya itu oleh para malaikat. Kaifa aqidatukum, enggak, karena jelas mereka akidahnya muslim. Dan tidak pula bertanya kaifa fi'lukum, bagaimana perbuatan kamu ini, bagaimana perbuatan kufurmu, dan seterusnya. Enggak, tanyanya bima kuntum, kamu ini di mana, kamu sedang apa, di pihak siapa. Bal qalu fi ayyil fariqaini kuntum, itu maknanya bima kuntum fi ayyil fariqaini kuntum, kalian ini di kelompok yang mana, firqatul musyrikin atau firqatul muslimin. Bima kuntum, kalian di pihak mana. Fa'tadaru biqaulihim, maka mereka minta udur dengan kalimat kunna mustad'afina fil ard, kami ini orang-orang yang lemah. Falam takdibuhumul malaika fi qawlihim hadha, malaikat tidak mendustakan ucapan mereka. Dia tidak mengatakan kamu dusta, enggak. Tetapi jawabannya kalau kamu di sana dilemahkan, ditindas, maka pergilah, hijrah. Maka jawaban malaikat adalah alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah itu luas. Fatuhajiru fiha, kalian bisa hijrah. Faulaika ma'wahum jahannam, maka mereka ini tempatnya adalah dalam neraka jahannam. Wasa'at masira, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Baik, baru selanjutnya illal mustad'afina minar rijal, kecuali yang benar-benar lemah karena fisiknya lemah, cacat, lumpuh, buta, sakit. Itu dikecualikan. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridhi haraj. Tidak mengapa orang yang buta, tidak mengapa orang yang pincang apalagi lumpuh, tidak mengapa orang yang sakit, lemah mereka, orang yang cacat, tidak mengapa. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan, la yastati'una haylatan, yang tidak mampu untuk berupaya, tidak mampu untuk berbuat, dan tidak tahu jalan. Maka mereka bisa jadi dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha fi ghayatil wuduh, maka ini di puncak kejelasannya. Fa'idha kana hadha fi sabiqin al-awwali, kalau ini terjadinya di generasi pertama umat ini di masa para sahabat, fa kaifa bighairihim, apalagi yang selain mereka, apalagi yang di zaman sekarang sangat banyak orang yang mengaku muslim, zahirnya muslim di tengah-tengah muslimin, atau dia dalam keadaan orang yang masih sholat, masih puasa, tetapi bergabung bersama musyrikin, mendukung musyrikin, di tengah-tengah musyrikin, berbaris bersama musyrikin. Maka kalau ada peluru nyasar, jangan salahkan siapapun kecuali dirimu sendiri. Wala alumanna illa nafsak, wala talumanna illa nafsak, atau wala yalumanna illa nafsa, wala yalumanna illa nafsahu. Aktafi bi hadha al-qadar, barakallahu fikum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.